Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada hari ini dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Pemirsa, bagaimana Ramadan Anda? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga kekuatan agar bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 59 dan juga seterusnya. Ayat-ayat ini antara lain berisi tuntunan kepada umat Islam dalam menghadapi orang-orang yang meremehkan dan merendahkan agama Islam dan ajarannya yang mulia ini. Sebaliknya, ayat-ayat ini juga melarang umat Islam menjelek-jelekan agama lain. Untuk selengkapnya tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana puasanya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, lancar ya Pak ya. Dan juga kita kedatangan tamu jauh nih Pak. Ada dari Makassar. Assalamualaikum Ibu. Di kampung saya. Oh, kampung Bapak. Iya. Yang dari Makassar ini ibu-ibu yang pakai kerudungan warna hijau. Cantik-cantik sekali ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir sini. Ada Majelis Taklim Nurul Hidayah, Majelis Taklim Nur Sofiah, dan juga Majelis Taklim Maslahatul Ummah Makassar. Terima kasih semua ibu-ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran pada pertemuan kita hari ini. Bapak, kita akan melanjutkan ayat yang kemarin. Kita insya Allah hari ini membahas ayat 59 Pak. Ayat 59. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam episode-episode yang lalu, antara lain sudah banyak tuntunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan umat Islam bagaimana seharusnya menghadapi orang-orang Yahudi yang membangkang perintah Allah, bagaimana menghadapi orang-orang kafir dan lain-lain sebagainya. Ayat yang akan kita bahas hari ini masih merupakan kelanjutan dari uraian-uraian yang lalu. Ayat 59 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila min qabl. Saya pernah dalam salah satu episode menjelaskan kalau kita mendengar ajakan ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah jiwa Anda untuk mendengar tuntunan Allah sekaligus mengamalkannya. Nah, kali ini kita mau beri gambaran lain dari suatu panggilan lain. Di sini dikatakan qul ya ahlal kitab, bukan ya ayyuhalladzina. Ahlul kitab itu seperti kita ketahui pada dasarnya terdiri atau adalah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikut agama Yahudi dan pengikut-pengikut agama Nasrani. Itu ahlul kitab. Tapi sekarang ayat ini berkata ya, wahai. Oke, kita lihat. Kalau saya mau memanggil atau kalau saya berkata itu jauh atau tidak? Jauh. Kalau orang jauh saya panggil wahai sini, ya. Bagus. Kalau saya berkata, saya beri contoh yang lain. Itu di sana bintang. Jauh ya. Tetapi ada tidak perasaan kagum kepada bintang ketika melihatnya? Ada perasaan kagum. Kalau saya menunjuk kepada suatu yang buruk, saya katakan itu, harus ada perasaan bahwa aduh itu jelek. Ya, karena dia buruk. Nah, sesuatu yang dekat, lantas Anda katakan itu wajar enggak? Tidak wajar. Kecuali kalau Anda ingin memberikan kesan bahwa itu seharusnya jauh dari Anda. Ya. Sama kalau di Quran, Al-Quran sering berkata hadzal Quran, Quran ini. Dia juga berkata zalikal kitab, kitab itu. Kalau dia berkata hadzal Quran, itu menunjukkan bahwa Quran ini harus dekat kepada Anda. Kalau dia berkata zalikal kitab, kitab itu, Anda harus beranggapan bahwa dia kedudukannya sangat tinggi di atas. Nah, ketika Allah berfirman di sini, qul ya ahlal kitab, ini panggailah panggilan wahai yang memberi kesan jauh itu. Jauhnya karena apa? Jauhnya karena dihormati atau jauhnya karena dia harus menjauh dari kita dan kita harus menjauh dari dia? Bagaimana itu? Kita harus menjauh dari dia. Nah, inilah kita lihat ini sekarang. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, saya jauh dari mereka nih. Biar dia di sana, tapi saya panggil dia. Saya ingin berpesan sesuatu kepada dia, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada dia. Hal tanqimuna minna, apakah kalian mengecam dan mempersalahkan kami? Jelaskan lagi. Kalau saya berkata, maukah kamu pukul orang tuamu? Itu pertanyaan atau bukan? Redaksinya bertanya, tapi maksudnya jangan. Iya kan? Oke. Apakah kalian mengecam dan mempersalahkan kami? Bukan bertanya. Itu di situ seakan-akan mau berkata, kalian tidak mempersalahkan kami kecuali karena kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami serta beriman juga kepada yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Nah, kita lihat sekarang. Nabi ini berkata pada orang Yahudi itu selalu mengecam Nabi dan umat Islam. Sini mereka dikecam. Kamu itu tidak mempersalahkan kami kecuali karena kami beriman kepada Allah, kecuali karena kami beriman pada Al-Quran, kecuali karena kami beriman kepada itu. Padahal itu mestinya tidak dipersalahkan. Kita lanjutkan nanti. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali ayat 59 dari surat Al-Maidah ini setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan melanjutkan kembali uraian dari surat Al-Maidah ayat 59 ini. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalian tidak mempersalahkan kami, tidak mengecam kami, kecuali karena kami percaya pada Al-Quran, kami percaya kepada kitab-kitab suci sebelum ini, kami percaya kepada Allah. Terus dilanjutkan. Baiklah, kalau kalian menganggap kami salah, menganggap kami ini buruk, maukah kalian saya beritahu apa yang lebih buruk dari itu? Ya kan? Kamu kan anggap saya buruk. Baiklah, saya terima seakan-akan oke deh supaya kita tidak panjang bicara. Tapi kamu mau tahu siapa yang apa yang lebih buruk dari itu? Oke. Dilanjutkanlah di sini. Al-unabbiukum bisyarrin min dzalika masubatan indallah. Yang lebih buruk nanti balasannya di sisi Allah yaitu man la'anahullahu wa ghadiba alaihi, yaitu siapa yang dikutuk oleh Allah, dimurkai Allah dan dijadikan di antara mereka itu kera dan babi. Oke, kita lihat. Yang pertama dulu yang kita. Mereka menuduh kaum muslimin itu buruk karena kepercayaan kepada Allah dan lain-lainnya. Di tanya, mau kamu saya beritahu siapa yang lebih buruk? Ganjarannya di sisi Allah, balasannya di sisi Allah akan lebih buruk, yaitu siapa yang dijadikan kera, siapa yang dimurkai Allah. Kita lihat, Nabi tidak disuruh menjawab siapa yang kepercayaannya lebih buruk, tetapi siapa yang dikutuk oleh Allah. Oke? Ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau berdiskusi dengan penganut agama lain, jangan maki agamanya. Kalau ada yang buruk, maki secara umum keburukan itu. Coba lihat di sini dia katakan, mau saya beritahu siapa yang lebih buruk dari yang kamu kira buruk? Itu adalah yang dimurkai Allah, yang dikutuk Allah, yang dijadikan Allah sebagai kera dan babi. Jadi kita tidak boleh, jangan maki, kalau mau maki orang, jangan maki agamanya, jangan maki bangsanya, maki orangnya. Dan kalau maki orangnya, maki kesalahannya. Ya kan, itu satu. Jadi Islam itu melarang kita. Itu sebab Al-Qur'an tegas, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu memaki orang-orang yang menyembah atau sembahan-sembahan yang disembah oleh mereka kaum musyrik itu. Karena kalau kamu memaki sembahan mereka, mereka akan balas memaki sembahan kamu. Pelihara tempat-tempat ibadah mereka. Jangan hancur, karena kalau tidak dia akan ganggu juga kamu. Itu ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Orang-orang ada di antara mereka itu yang dijadikan Allah kera dan babi. Ada ulama berkata memang dijadikan kera dan babi, tapi ulama lain berkata dijadikan sifatnya seperti sifat kera dan babi. Kera itu paling suka, yang paling menonjol pada kera apanya? Kalau Anda lihat kera apa yang paling menonjol? Belakangnya ya, karena warnanya merah. Paling suka buka aurat. Nah, gitu. Iya kan? Apalagi yang paling menonjol pada kera, dia tidak melakukan sesuatu kecuali dicambuk. Ya. Orang Yahudi ada yang seperti itu. Ditakut-takuti baru dia mau kerja. Jadi sifatnya diubah. Khanazir, khinzir, babi. Apa itu sifat babi yang paling buruk? Di samping kotor ya, oke deh kotor, oke. Tetapi babi itu tidak mengenal cemburu. Dia tidak kenal cemburu. Kalau ayam masih kenal cemburu dia. Ya, kalau babi tidak kenal cemburu. Itu Allah kutuk mereka, menjadikan mereka tidak mengenal pergaulan bebas, jalan dengan dia punya istri, jalan dengan ininya. Dia biarin aja. Itu kutukan Allah. Baik. Wa'abada taghut. Dan mereka itu menyembah, patuh kepada tirani. Patuh kepada menyembah berhala-berhala. Itu antara lain makna taghut. Ulaika syarrum makanan wa adall an sawa'is sabil. Mereka itulah, kalau kamu anggap kami buruk, itulah yang lebih buruk. Dan itu terdapat pada diri kamu. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju minhu. Kalau mereka itu datang kepada kamu, wahai Nabi Muhammad, mendengar kau punya ceramah. Nah, ini kayak ibu-ibu ini dari jauh, dari Makassar ini datang mau dengar ceramah. Ya kan? Kalau ini bukan sifat Yahudi, ini nanti kita lihat apa sifat Yahudi atau tidak. Oke? Kalau mereka itu datang kepada kamu mendengar kau punya uraian, mereka berkata, amanna, kami percaya. Tetapi mereka itu keluar membawa kekufuran. Kita lihat. Maksudnya apa? Mereka datang dengan suatu sikap. Sikap itu setelah mendengar uraian Nabi tidak berubah, keluar sama saja. Nah, ini ya. Ini pemirsa atau pendengar ceramah ini. Datang masuk begitu, keluar begitu juga. Itu sifat yang buruk. Itu sebabnya orang berkata, suksesnya dakwah itu tidak diukur dengan banyaknya orang yang hadir. Tidak diukur dengan tepuk tangan. tidak diukur dengan tangis, tetapi diukur ada enggak tambah ilmunya, tambah tidak kesadarannya. Kalau masuk sama, keluar sama, ini yang dikecam oleh ayat ini. Mestinya dengar ceramah, ada deh tambah ilmu. Oh begitu toh. Kalau tidak tambah ilmu, sudah tahu semua apa yang diceramahkan, tetapi imannya tambah, kesadarannya tambah. Ini mereka dikecam. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju minhu. Keadaan mereka sama saja, datangnya begitu, pulangnya begitu, tidak bertambah, tidak berkurang, tetap saja mereka di dalam kekufuran itu. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan. Mereka berkata, kami percaya, tapi sebenarnya dalam hati mereka ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Allah tahu. Tahan dulu Pak, apakah yang mereka sembunyikan? Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Ma'idah. Dan pada pagi hari ini kita sedang membahas ayat 59 dari Surat Al-Ma'idah. Silakan Pak dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Atau Allah lebih mengetahui, itu yang lebih tepat. Allah lebih mengetahui dari siapapun tentang apa yang mereka sembunyikan. Mereka itu mengucapkan sesuatu, kamu lihat perbuatannya begini, sebenarnya yang mereka sembunyikan lebih besar daripada apa yang kamu ketahui. Dan itu Allah mengetahuinya. Kita lanjutkan ayatnya. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan wa aklihim as-suht. Kamu melihat banyak di antara mereka. Jadi berarti bukan semuanya ya. Banyak di antara mereka itu bergegas bagaikan berlomba dengan yang lain untuk melakukan kedurhakaan dan agresi. Kedurhakaan yang kena dirinya sendiri. Dia tidak sholat, siapa yang rugi? Dia sendiri. Kalau agresi, kena dirinya dan kena orang lain. Dia pukul orang secara aniaya. Dia ini, itu kena orang lain, itu namanya agresi. Mereka itu bergegas bagaikan berlomba dengan orang lain untuk melakukan kedurhakaan dan agresi. Wa aklihimus suh, dan mereka juga suka makan haram, tetapi haram yang memalukan. Ada haram tidak memalukan. Ulama banyak mengartikan ini korupsi. Sogok. Sogok itu dia mengambil tapi dia malu kalau dikatakan sogok. Tapi kalau ada orang, boleh jadi ada orang merasa berani minum minuman keras. Oh ini laki-laki tulen nih. Ya. Itu dia bangga. Dia mungkin pukul orang, dia bangga, saya kuat. Tapi itu haram sebenarnya. Tapi ada haram yang malu kita. Saya pernah katakan di sini antara lain ada orang jual bangkai. Nah, itu kan haram, tapi memalukan. Mereka itu senang melakukan yang haram, yang sifatnya dia sendiri malu kalau diketahui. Wa aklihimus suht labisa ma kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qawlihimul ism wa aklihimus suht. Mengapa ulama-ulama mereka, cendekiawan-cendekiawan mereka tidak melarang mereka itu untuk melakukan kedurhakaan dan memakan yang haram? Di sini yang dikecam ulamanya, cendekiawannya, penguasanya. Kenapa kamu, ini orang ini melakukan kejahatan, kenapa kamu tidak larang mereka? Nah, baru dikatakan di sini, labi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka, wah ini bahasa Indonesianya apa nih, perbuat juga, saya akan jelaskan. Di sini ada kata ya'malun, ada kata yasna'un. Ya'malun yang mereka kerjakan. Kita katakanlah yasna'un itu mengerjakan sesuatu dengan baik, itu namanya yasna. Orang yang memiliki profesi yang ahli dalam sesuatu dinamai dia yasna, melakukan sesuatu yang baik. Nah kita lihat, ulama cendekiawan dikatakan yasna'un. Sungguh buruk apa yang dilakukan oleh ulamanya, oleh cendekiawannya, oleh orang-orang pandainya. Padahal mereka itu pandai. Mestinya mereka larang. Kita mau bertanya, kalau ada orang, anak-anak, kita ambil contoh. Anak-anak sakit, dia tidak mau makan obat, wajar enggak? Anak-anak, wajar. Kalau ada orang dewasa tidak mau makan obat, wajar enggak? Kalau ada dokter yang sakit, lantas dia tidak mau makan obat, bagaimana? Lebih buruk lagi ya. Nah, kalau orang biasa tidak menegur mereka, boleh dikatakan wajar. Tapi kalau cendekiawannya, kalau ulamanya tidak tegur mereka, wajar enggak ini? Sangat tidak wajar, itu sangat buruk. Padahal mereka, dosa itu diibaratkan dengan penyakit. Cendekiawan ulama itu tahu obat, ya. Lantas dia tidak mau makan obatnya, jelek gak? Jelek sekali. Itu yang dimaksud sini. Labi sama kanu yasnaun, sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu. Kita kembali. Di sini ada kecaman, kita lihat ini kecaman. Tapi kita ingin garis bawahi bahwa Al-Quran tidak mengecam semua ahlul kitab. Saya ingin selalu mengulang-ulang ini. Karena apa? Ada orang berkata, pokoknya kalau sudah Yahudi itu jelek, ya tau? Ahlul kitab itu jelek, kalau Nasrani itu sudah buruk, pasti anti. Ya kan? Begitu selalu. Sebenarnya Al-Quran tidak berkata begitu. Kita di sini mendapatkan kasirun minhum, banyak di antara mereka. Saya ingin berkata begini, kalau ada 10, satu banyak atau tidak? Tidak banyak. Kalau 2? Sudah banyak. Nah, baguslah. Kalau ibu berkata, itu pakar logika berkata 2 banyak. Kalau pakar bahasa berkata 3 baru banyak. Oke? Sekarang, kalau begitu, apakah ini berarti ketika Al-Quran berkata banyak di antara mereka, bahwa semuanya begitu? Tidak. Sebagian besar begitu? Tidak juga. Ya katakan banyak di antara mereka. Ya kan? Jadi jangan mengeneralisir. Jangan berkata ini semua jahat. Dan itu juga bukan karena mereka itu dari ras Bani Israel. Semua bangsa ada jahatnya, ada yang baik. Orang yang beriman itulah yang mempunyai nilai-nilai ajaran agama. Kalau dia hayati, dia menjadi baik. Nah, di sini kita lihat di sini. Ada dikatakan bahwa mereka itu, saya ulangi tadi, mereka itu masuk ke dalam, menemui kamu, keluarnya sama saja. Ya. Nah, itu berarti bahwa keberagamaan itu harus ada tanda-tandanya. Kita bisa tahu ini orang beragama atau tidak. Ini beragama Kristen baik atau tidak. Ini beragama Yahudi baik atau tidak. Ini beragama Islam baik atau tidak. Itu ada tanda-tandanya. Kalau tanda-tanda itu terpenuhi, kita katakan dia orang beragama dengan baik. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak beragama. Pemirsa, demikianlah sungguh buruk perbuatan yang orang-orang yang hanya bisa mengecam dan memperolok-olok agama. Tentunya Ibu Jojo dari Makassar ingin bertanya pada Bapak, cuma mohon bersabar sebentar ya Bu, juga Ibu Ben dari Jakarta. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pemirsa, terima kasih. kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah. Tadi kita sudah mendengarkan uraian dari Pak Quraish Shihab. Sekian saatnya saya berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu yang jauh dulu dari Makassar, silakan langsung. Yang ingin saya tanyakan ke Bapak adalah, apakah ciri-ciri kepribadian orang fasik dan apa perbedaan dengan orang munafik? Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kita lihat dulu perbedaannya, baru kita lihat cirinya. Munafik. Munafik itu, kata ini terambil dari kata nafika atau nafak. Nafika itu sejenis tikus. Ada juga kalau nafak itu terowongan. Ini kita bisa gabung. Bagaimana kalau kejar tikus? Dia di terowongan, begitu dia nongol di sana, dia lari kemari. Ya. Jadi berarti dia bermuka dua. Nah, itu munafik. Dari fasik kita lihat. Fasik itu terambil dari kata fasaka yang pada mulanya berarti terkelupas kulitnya. Pernah lihat korma yang masak? Sudah ini, terkelupas kulitnya. Atau apa mungkin pisang ya, sudah terlalu masak, sudah terlalu gampang atau apa. Itu, nah pada mulanya, atau kita bisa berkata agama itu ada intinya, iman. Ada, kalau saya ambil, katakanlah saya ambil jeruk, ada bijinya, iya. Ada dagingnya, ada kulitnya. Nah, kulitnya ini, kalau agama, iman itu intinya, amal soleh itu dagingnya, dan kulitnya itu ucapan-ucapan yang baik. Kemudian ulama berkata begini, dalam konteks perbedaan lebih jauh, kalau munafik itu jelas berbeda hatinya dengan amalnya, ya kan? Tandanya banyak. Jadi dia berbicara bohong, berjanji ingkar, diberi amanat, itu tandanya dia. Kalau fasik ini melakukan dosa, seringkali melakukan dosa kecil atau melakukan satu kali dosa besar. Apa sih dosa kecil misalnya? Maki orang itu dosa kecil atau dosa besar? Ibu mau gimana? Kalau seringkali maki orang, jadi dosa besar. Bisa dikatakan dia fasik. Nah, orang fasik itu biasanya jelas dari ucapannya, ya kan? Kalau orang munafik, ucapannya baik. Itu kira-kira sebagian dari perbedaannya. Ibu-ibu maunya dosa kecil aja ya, Bu ya. Siapa tahu saya sering maki-maki anaknya, Bu ya. Enggak, ada ibu-ibu di sini tidak, Pak, tidak sama sekali, Pak. Insyaallah. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Bapak, apakah penyakit flu babi juga merupakan kutukan dari Allah? Lagi tren nih, Pak, flu babi. Ya, oke, kita lihat begini, Bu. Kita lihat begini. Kita bertanya dulu untuk kita lihat dia kutuk. Ada enggak orang baik kena flu babi? Ada enggak? Ada. Ada, pasti ada. Karena itu flu babi kan apa namanya, virus menyebar. Ya, boleh jadi kita bisa jadi kena nih, padahal ini orang baik-baik nih. Nah, jadi kita tidak bisa namakan itu kutukan. Itu dampak, kalau mau kita katakan apa, itu dampak dari perbuatan manusia yang boleh jadi ada yang melakukan sesuatu yang buruk sehingga berdampak seperti itu, kenalah orang yang baik dan orang yang gak baik. Saya tidak bisa katakan itu kutukan. Itu kalau kita mau kaitkan dengan agama, kita bisa berkata bahwa itulah salah satu bukti bahwa Allah dari saat ke saat menciptakan makhluk-makhluk yang kita belum tahu. ini kan virusnya virus baru nih, kita enggak tahu bagaimana nih. Karena memang Allah terus menerus tanpa henti-henti menciptakan hal-hal makhluk-makhluk yang baru. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang kamu tidak tahu atau yang kamu belum tahu. Jadi tidak usah dinamai kutukan, Bu. Oke. Okay? Karena tidak semua orang buruk yang kena ya, Pak. Nanti itu mirip juga dengan flu burung, flu apa lagi ya, flu Hong Kong, flu itu mirip itu. Bukan flu Singapura, bukan. Semuanya lah ya Bu. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Siapakah yang termasuk kelompok tagut? Dan apakah kelompok tagut itu masih ada zaman sekarang? Oh masih ada Pak, masih banyak. Kita lihat tagut. Kita lihat dari segi bahasa dulu, tagut itu terambil dari kata tagha, melampaui batas. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguhnya kami sewaktu air sudah melimpah melampaui batas pada zaman Nabi Nuh, maka kami angkut kamu di bahtera Nabi Nuh. Akhirnya sudah melampaui batas, itu tagha. Nah, orang yang melampaui batas seperti Fir'aun itu dinamai tagut. Tapi perbuatan yang buruk yang melampaui batas itu tagut. Setan tagut. Setan itu ada setan manusia, ada setan jin. Kalau sudah melampaui batas itu tagut. Berhala-berhala karena dianggap dipersekutukan dengan Allah itu tagut. Nah, ketika kita baca ayat kita tadi wa abadat tagut, bisa diartikan dia patuh kepada tirani. Ah, sekarang bisa banyak itu tirani, penguasa yang sewenang-wenang itu tagut. Ya kan dia sewenang-wenang melampaui batas. Nah, kalau Anda patuh pada dia namanya abadat tagut. Ada penyembahan berhala, abadat tagut. Jadi tagut masih ada sampai sekarang. Mungkin sekarang banyak di seluruh dunia itu banyak sekali tagut. Saya kira begitu. Bahkan orang Islam sendiri yang melampaui batas juga masih bisa dikatakan. Iya tagut juga. Iya. Siapapun yang melampaui ke batas kewajaran, dia dinamai tagut. Baik. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali program Tafsir Al-Misbah ini setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan saya masih berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu, dua pertanyaannya Bu ya. Silakan yang pertama Bu, langsung. Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang pandangan buruk terhadap Islam karena terorisme? Sekian. Begini, ada beberapa sisi yang kita perlu dudukkan. Yang pertama, tentu saja pandangan buruk orang yang menuduh umat Islam atau ajaran Islam itu mengajarkan, menganjurkan teror, pandangan itu jelas salah, jelas keliru. Kita hendaknya mencari apa sebabnya mereka itu menyatakan hal demikian. Pada garis besarnya ada dua. Satu, disebabkan oleh kita sebagai umat Islam. Yang satunya lagi oleh mereka. Yang disebabkan oleh kita itu boleh jadi ada sikap kita yang tidak benar sehingga menimbulkan image prasangka yang buruk. Sehingga kita lantas dituduh, oh ini memang teror. Ya kan? Itu kesalahan kita. Nah, tetapi bisa jadi juga kesalahan itu dari mereka. Karena apa? Kita lihat, bisa jadi pertama, mereka itu tidak membedakan antara pejuang kebenaran dan teror. Orang-orang katakanlah yang berjuang di Palestina untuk membela negaranya, apa itu dinamai teror? Nah, ada yang berkata itu teror. Nah, ini kan mereka salah nih. Nah, yang kedua, Boleh jadi juga sebabnya mereka itu tidak tahu. Mereka tidak mempunyai pengetahuan. Mereka membaca keras-keras, mereka melihat hal-hal yang mereka tidak fahami, terus dianggap, oh ini ajarannya teror. Nah di sini kita sebagai umat Islam bertugas untuk membendung kesalahpahaman ini. Kita tunjukkanlah bagaimana itu Islam begitu ramah, bagaimana dia penuh toleransi, bagaimana kita juga berkewajiban menjaga tempat-tempat ibadah orang lain sebagaimana diajarkan Islam, sehingga kesalahpahaman mereka itu lantas hilang. Nah, tentu bisa juga karena mereka itu membenci Islam secara umum sehingga dicarikan kesalahan-kesalahannya. Pernah ada seorang di salah satu negara barat, seorang perempuan mau digigit anjing. Ternyata anjingnya anjing gila, diselamatkan oleh seorang. Ditulislah di koran besar-besar bahwa ada seorang yang menyelamatkan seorang perempuan dari anjing gila itu. Setelah diselidiki namanya Muhammad. Besoknya keluar lagi di koran, Muhammad membunuh seekor anjing titik. Coba, dia berikan image yang buruk. Nah ini yang kita harus bendung supaya itu semakin berkurang, tapi di pihak lain kita pun harus memberikan image yang baik, saya kira itu. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Apakah hukumnya memakan ayam tiren atau ayam yang mati kemarin? Dan apakah kita termasuk ahlus sunnah jika kita memakannya? Sekian. Baik. Ayam tiren itu ayam mati kemarin ya? Begitu. Begitu aja artinya tiren. Saya baru dengar juga ini tiren ya. Saya biasa ayam yang mati satu bulan saya mesti makan. Bukan cuma ayam kemarin. Kan kita makan ayam yang sudah mati ya. Jadi kita harus dudukkan dulu ini apa pengertian tiren. Bangkai. Bangkainya mati kemarin. Selama dia bangkai, walaupun mati sekarang, gak boleh. Ya toh? Bangkai terlarang. Apa yang dinamai bangkai adalah sesuatu yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang sah. Itu bangkai. Jadi haram memakannya. Baik, saya kira akan memberikan kesimpulannya Pak. Baik, kita ingin menyimpulkannya. Kita simpulkan pertama barangkali adalah pertama, jangan maki agama lain. Walaupun Anda tidak setuju, walaupun Anda anggap itu buruk, tapi jangan memakinya. Kalau mau maki, kalau mau benci, benci orangnya. Kalau mau lebih bagus lagi dari benci orangnya, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Itu satu. Yang kedua, hindarilah bersifat atau bersikap seperti kera dan babi. Tadi saya sudah terangkan bagaimana sikapnya kera, suka niru kan, paling pandai niru ya. Jangan setiap ada mode yang haram ditiru. Ya kan? Jangan meniru. Punya kehormatan, punya ghirah, ada kecemburuan. Itu perlu tuh cemburu. Ya, perlu cemburu. Tetapi cemburu yang wajar. Yang ketiga, yang keempat, kita bisa katakan bahwa seorang cendekiawan, ulama, penguasa itu hendaknya tampil mencegah terjadinya kemungkaran, keburukan, pelanggaran budaya dalam masyarakatnya. Karena kalau mereka tidak tampil untuk itu berarti dosa mereka jauh lebih besar dari orang lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak atas uraiannya pada pagi hari ini. Ibu-ibu semua terima kasih atas kehadirannya di sini dan juga Bapak terima kasih. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat suci Al-Qur'an. Allah begitu marah pada orang-orang yang suka memperolok dan mempermainkan agama. karena sejatinya agama adalah media penghambaan kita kepadanya. Sampai berjumpa lagi di episode-episode mendatang. Saya Ineke Kusherawati, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.